الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mendulang nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar berbentuk bantuan dan pertolongannya untuk membangun dan membuka pintu ketaatan demi ketaatan. Dan yang dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuka ketaatan, pintu ketaatan demi ketaatan, adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dicintainya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, dengan kesolehan, dan melalui pintu-pintu ketaatan ini kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada pertemuan yang telah lewat kita menyinggung tentang sebuah berita besar yang akan terjadi di akhir zaman, yang menjadi tanda dekatnya, sangat dekat, sekaligus tanda besar akan kehancuran kehidupan dunia ini. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, di antara tanda-tanda besar itu adalah keluarnya Ad-Dajjal. Disebut dengan Ad-Dajjal karena dia adalah pendusta kelas berat, pendusta kelas kakap, mengelabuhi siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam setiap perjalanan kejahatan, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menentang dan menolak kejahatan itu, dan ada yang serta-merta menerima dengan lapang dada. Pendusta kelas berat yaitu Dajjal, akan kita sebutkan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memang benar-benar penipu paling tinggi. Pada pertemuan yang telah lewat, kita menyebutkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan banyak dan terbanyak menjadi pengikutnya Dajjal adalah kaum Yahudi. Yang kedua adalah kaum wanita yang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lewat. Oleh karena itu kita berpesan kepada segenap kaum Hawa bahwa kita tidak pernah akan menjadi wanita yang salihah, wanita yang mulia dan terhormat, kalau kita tidak mengikat hidup kita dengan aturan-aturan agama. Kita tidak pernah akan menjadi wanita salihah. Kita tidak akan pernah menjadi wanita yang mulia dan terhormat kalau kita tidak mengikat hidup ini dengan aturan-aturan agama. Wanita-wanita yang silam, yang telah disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita-wanita pejuang. Mereka adalah wanita-wanita yang siap untuk berkorban. Wanita siap untuk berkorban di saat permusuhan yang diarahkan kepada keimanan mereka sangat-sangat tinggi. Kita masih mendengar sederetan nama-nama wanita yang disebut sebagai wanita syahidah pertama kali di dalam Islam adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah, ibunya Ammar, istri dari Yasir. Mereka mendapatkan gelar syahidah dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sebuah pengorbanan yang dia telah berikan di dalam hidup ini. Di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan keterhormatan hidup kepadanya, yaitu menerima apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat itu keluarga ini berstatus sebagai budak. Yang namanya budak, maaf-maaf, lebih tinggi derajat anjing-anjing piaraan daripada manusia yang berstatus budak di saat itu. Rendah hidupnya, hina hidupnya. Namun di saat Allah Azza wa Jalla membukakan peluang di dalam hidup sang wanita budak ini untuk menjadi wanita yang terhormat, menjadi wanita yang mulia, menjadi wanita yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia termasuk dari sederetan orang-orang yang menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penyiksaan pun terjadi. Perendahan dan pelecehan pun mereka dapatkan di dalam hidup. Sampai kemudian tertombaklah alat vitalnya sampai meninggal dunia. Sungguh betapa kejam Ya. Siapa sesungguhnya yang beringas hidupnya di muka bumi ini? Kalau bukan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jal yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini. Segenap saudaraku kaum muslimin, ternyata utusan-utusan Allah Azza wa Jalla itu tidak luput dari teroran orang-orang kafir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati, wanita syahidah pertama kali di dalam Islam yaitu Sumayyah telah membuktikan dan menceritakan di dalam sejarah bahwa dia melalui pengorbanan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada empat wanita yang menjadi pemimpin wanita-wanita surga. Mereka adalah orang yang terikat hidupnya dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi orang yang terhormat dan mulia di kehidupan dunia. Dan mereka mampu membeli surganya Allah Azza wa Jalla, bahkan menjadi pimpinan wanita-wanita di dalam surga. Siapa dia? Siapa empat wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Kalau kita ingin menyelami tentang bagaimana jati dirinya, kita bisa membaca satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat Maryam. Allah Azza wa Jalla mengangkat, Allah Azza wa Jalla memposisikan seorang wanita sampai kemudian Allah jadikan salah satu nama surat dengan seorang wanita, nama seorang wanita yaitu Maryam. Di sana pula ada surat An-Nisa yang artinya adalah wanita-wanita. Kita tidak menemukan ada surat Ar-Rijal, laki-laki tidak ada. Ini semuanya menunjukkan bahwa sangat tinggi perhatian agama terhadap kaum wanita. Namun di saat para wanita itu ingin bebas hidupnya, ingin lepas dari aturan-aturan agama, maka disinilah apa yang telah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan, inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang melululantahkan bani Israel adalah kaum wanita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ternyata wanita-wanita salihat di masa yang silam yang mereka terikat hidupnya dengan agama Allah Azza wa Jalla, dari rumah-rumah mereka telah melahirkan orang-orang besar. Dari rumah-rumah mereka telah melahirkan para pahlawan-pahlawan di dalam agama ini, para pejuang-pejuang agama. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat wanita itu terikat dan mengikat dirinya dengan syariat, maka di sanalah kemuliaan besar yang dia akan perbuat dan lahir melalui kemuliaan aturan agama yang dijaga oleh wanita-wanita tersebut. Tapi jikalau wanita sudah tidak mengindahkan lagi aturan agama, apa yang dia bisa cetak di dalam hidup? Apa yang bisa dia perbuat di dalam hidup? Akan melahirkan anak-anak yang hebat, sementara dia adalah wanita yang menuntut kemerdekaan dari syariat Allah. Apakah dia kemudian bercita-cita untuk memajukan negeri ini, sementara dia tidak mengikat hidupnya dengan tuntunan-tuntunan agama? Maka jangan bermimpi, ma'asyiral muslimin, kita akan bisa berbuat yang terbaik buat negeri kita ini dengan meninggalkan aturan-aturan agama. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Allahu Azza wa Jalla menurunkan syariatnya untuk kaum lelaki dan kaum wanita membimbing hidup mereka kepada yang terbaik hidup, mengarahkan hidup mereka kepada yang terbaik arah, dan punya tujuan yang jelas, tidak akan kecuali melalui bimbingan agama. Salah satu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, an-nisa'u auratun wa idza kharajat istashrafaha syaitanu. Wanita itu adalah aurat. Apabila aurat ini keluar, dua kemungkinan, istashrafaha syaitan, yang akan mengambil kesempatan dan peluang di saat keluarnya wanita dari rumahnya tanpa keperluan yang diperbolehkan menurut syariat, yang mengambil peluangnya adalah setan. Bagaimana? Apa yang diperbuat oleh setan? Di saat kemudian melihat wanita berkeliaran di luar rumahnya, satu, dia akan terfitnah dengan kaum lelaki. Kedua, dia akan memfitnah kaum lelaki. Barakallahu fikum. Istashrafaha syaitan. Maka syaitan akan memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu tugas kita sebagai al-ab, sebagai bapak, dan sebagai ibu, untuk melindungi aurat kita. Jangan sampai diumbar ke sana kemari. Yang namanya aurat harus ditutupi. Yang namanya aurat harus dijaga. Yang namanya aurat harus diberikan perlindungan yang ketat. Jangan ada orang lain yang menontonnya. Barakallahu fikum. Itu yang namanya aurat. Maka wanita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah aurat. Bila keluar, akan dimanfaatkan oleh syaitan dengan dua kemungkinan. Dia terfitnah dengan kaum lelaki. Betapa banyak wanita yang sudah punya suami lalu kemudian mencari lelaki yang lain, maaf-maaf. Ini yang sudah menikah. Bagaimana lagi kalau dia belum menikah? Barakallahu fikum. Lebih sangat-sangat mengerikan lagi. Maka oleh karena itu sekali lagi, wahai saudara-saudariku, bahwa kita tidak pernah akan menjadi orang salihah, wanita yang salihah, wanita yang mulia, wanita yang terhormat, kecuali di saat kita mengikat hidup dengan aturan-aturan agama. Kita belajar tuntunannya, kita belajar bimbingannya, bimbingan agama, sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ujung dan penutupnya adalah, di akhir zaman, di saat para dajjal itu, atau di saat dajjal itu keluar, maka yang banyak pengikutnya adalah dari kaum wanita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Keberikutnya, termasuk dari pengikut Dajjal yang terbanyak adalah Al-A'rab. Al-A'rab, orang yang jauh dari sentuhan agama. Orang yang hidup di kampung-kampung yang sangat terpencil. Lalu kemudian jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena jauhnya mereka dari agama Allah, menjadi pengikut Dajjal yang terbanyak, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan mengikuti Dajjal adalah 70 ribu dari orang-orang Yahudi Asfahan. Dari golongan orang-orang Yahudi Asfahan, Dajjal, kata beliau, berjalan di muka bumi ini kal ghaiz, bagikan hujan begitu cepat yang ditiup oleh angin. Dua negeri yang tidak akan bisa dilalui dan dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah dan Madinah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang tidak akan bisa dilalui atau masuk ke dalam wilayah tersebut adalah Makkah dan Madinah. Karena Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa di pintu kota Mekah dan Madinah itu dijaga ketat oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak akan memasuki dua kota yang suci tersebut, Mekah dan Madinah. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan berapa lama Dajjal dari munculnya sampai kemudian terbunuhnya di tangan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, lamanya Dajjal di muka bumi ini adalah 40 yauman, 40 hari. 40 hari. Dari 40 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hari dari 40 hari itu seperti kehidupan satu tahun. 40 hari Dajjal berada di muka bumi ini. Dari 40 hari itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu hari bagikan satu tahun lamanya. Sementara perjalanan Dajjal bagikan angin yang bagikan hujan yang ditiup, perjalanan yang sangat cepat untuk bisa mencapai satu negeri untuk mendakwahkan kekufuran dan kekafirannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari 40 hari masa Dajjal di muka bumi, satu hari bagikan satu tahun. Satu hari keberikutnya bagikan satu bulan. Satu hari keberikutnya kajuma'atin, seperti satu minggu dari Jumat ke Jumat. Wabaki ayyamihi kal'adah. Sisa dari hari-hari itu adalah seperti hari-hari biasa. Satu hari bagikan satu tahun. Satu harinya lagi bagikan satu bulan. Satu harinya lagi bagikan satu minggu. Sisa harinya itu sebagaimana hari-hari yang biasa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, di antara ciri-cirinya adalah a'warul ain, a'war, buta matanya sebelah. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya itu, kaf fa ra, kafara. Di dalam riwayat kafir, tertulis barakallahu fikum, di antara mata si Dajjal ini tertulis yaitu kafara. Kemudian beliau menjelaskan, yaqra'uhu al-mu'minu faqat, yang akan bisa membaca tulisan kafara itu hanya orang-orang yang beriman saja. Yang akan bisa membacanya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Ya tentunya jangan sampai kemudian barakallahu fikum kita berangan-angan kepingin ketemu dengan Dajjal dalam kondisi beriman. Jangan. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah berpesan untuk kita berlindung dari fitnahnya Dajjal. Di antara fitnahnya Dajjal sungguh amat sangat besar, yang sangat sulit seseorang akan bisa selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sudah disebutkan di depan bahwa dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Termasuk di antara keluar biasaan dititipkan oleh Allah kepada Dajjal kemampuan yang tinggi, sekaligus menjadi buah ujian bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, annahu ya'murus sama fatumtir. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk turun hujan, maka akan turun hujan barakallahu fikum. Wal arda fatambut, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, akan tumbuh segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Berarti ngeri fitnahnya Dajjal. Bagaimana ngeri kalau di masa kita sekarang ini dihadapkan oleh kekurangan sedikit saja, atau mungkin diuji dengan perekonomian yang goyang dan goyah, sudah semua orang kita salahkan. Kita jadikan kambing hitam. Sampai kemudian barakallahu fikum menyalahkan mungkin pemimpinnya sendiri yang dijatuhkan. Padahal semua yang terkait dengan kebutuhan hidup itu ada dalam aturan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang akan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang telah tertulis dalam takdir-takdir masing hambanya. Ketika kita diuji dengan kekurangan, kita tidak mampu. Di saat kita diuji dengan secuil duniawi, maaf-maaf, kita juga tidak punya kemampuan kecuali harus ikut berlomba-lomba mengejarnya. Tidak bisa menahan diri kita untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini imannya kita, kadarnya seperti itu. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, di sore hari seseorang beriman, di pagi hari berubah menjadi kafir karena ujian dan cobaan. Begitu sebaliknya, Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Melelang agamanya dengan secuil duniawi. Bagaimana? Kalau Dajjal itu datang memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, akan turun hujan. Lebih mengerikan lagi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Keberikutnya kata Nabi alaihissalatu wassalam, bersama Dajjal itu adalah surga dan neraka. Allahu Akbar. Betapa dahsyat fitnahnya Dajjal. Yang menjadi tanda terbesar terjadinya hari kiamat, dihancurkan dunia ini sehancur-hancurnya oleh Allah Azza wa Jalla, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, tapi surga yang dibawa itu pada hakikatnya neraka, dan neraka api yang dibawa itu pada hakikatnya adalah api yang dibawa pada hakikatnya adalah surga, dan surga yang dibawanya pada hakikatnya adalah api. Mampukah kita menghadapi tipu daya Dajjal tersebut? Kalau kita mau jujur, dengan kadar iman kita seperti ini, dengan kadar ilmunya kita seperti ini, dengan kadar ibadah dan ketaatan kita kepada Allah dengan kadar seperti ini, tidak akan sanggup untuk menghadapi fitnahnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita darinya. Man sami'a bihi falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar kalau Dajjal ini sudah dekat, maka dia harus segera menyingkir. Dia harus segera menyingkir. Harus mencari perlindungan dari fitnahnya Dajjal tersebut. Waman adrokahu. Namun barang siapa yang menjumpai Dajjal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi au bi fawatiha suratil kahfi. Kalau ada yang bertemu dengan Dajjal, maka bacalah awal surat Al-Kahfi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu, di saat Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, kita dituntut untuk selalu menjaga keimanan kita. Karena hari kiamat itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla, akan bisa terjadi kapan saja. Maka yang harus kita jaga di dalam hidup ini dan yang harus kita pertahankan adalah keimanan kita. Jangan ada dunia datang menawar keimanan kita lalu kita mau melelangnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Jangan. Ini adalah sebuah kerugian kalau sampai kita melelang keyakinan karena ingin mengejar secuil duniawi. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka fitnah Dajjal adalah besar. Oleh karena itu pesan-pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, jangan sampai kita anggap sesuatu yang pesan belum terjadi. Sesungguhnya telah bermunculan para dajjal-dajjal di tengah umat ini. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, akan muncul di tengah umatku dajjalun salasun, 30 para dajjal, kulluhum yad'u annahu nabi. Dari 30 dajjal-dajjal itu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, semuanya mengaku sebagai nabi. Banyak yang tertipu kan, banyak yang mau ikut kepada nabi-nabi palsu tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dari manusia yang seorang beriman tahu kalau tidak ada nabi dan rasul sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat ada orang yang mengaku diri sebagai nabi atau diakui, kita ikut mempercayainya. Bagaimana kalau dajjal nanti mengaku diri sebagai Tuhan lalu membuktikan kemampuan yang telah dititipkan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia? Tentu akan kita berguguran, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka sekali lagi, tidak ada tentunya pelajaran yang sangat berharga di saat kita berbicara tentang dajjal, kecuali agar kita tidak boleh lepas dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kemudian menghadapinya. Dan yang kedua, harus ada upaya yang tinggi dari diri-diri kita untuk mencari jalur keselamatan di dalam barakallahu fikum beragama ini. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang kita kenali agama ini, dalam kondisi kalau kita ditanya apa landasan, apa dasar kita beramal, apa dasar kita mengerjakan, kita tidak pernah mampu untuk mendatangkan dasar-dasarnya. Maaf-maaf, mungkin yang ada pada diri kita sementara ini hanya ikut-ikutan saja. Hanya mengekor saja. Dengan tanpa ada kemauan untuk mengerti dasar-dasar keselamatan dan dasar-dasar kita berkarya di dalam hidup ini. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan di dalam menurunkan aturan dan bimbingan beramal. Tapi terkadang kita senang, maaf-maaf, untuk keluar dari tuntunan agama. Apalagi kalau yang bukan dari tuntunan agama itu menjanjikan duniawi. Kita tidak ada lagi waktu untuk bertanya mana dalilnya, yang ada adalah duniawi. Kalau dajjal muncul sekarang ini, mungkin saya dan segenap saudaraku kaum muslimin akan menjadi terdepan pengikut dajjal. Karena fitnah mengerikan dan fitnah yang sangat dahsyat yang dibawa oleh dajjal, semuanya terkait dengan urusan kehidupan duniawi untuk menipu kita. Rahimani wa rahimakumullah. Tulisan kafir di antara kedua matanya bisa terbaca. Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebagai tanda agar orang-orang beriman segera lari dan menyingkir dari dajjal itu sendiri. Sekali lagi, fitnah yang terbesar dibawa oleh dajjal terkait dengan kehidupan duniawi. Mari kita bersama-sama kita memulai hidup ini untuk melatih diri kita agar jangan cepat melelang keyakinan, iman dengan secuil duniawi. Bagaimanapun kondisi, kita harus lebih mementingkan ridhonya Allah Azza wa Jalla daripada ridhonya manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf datangnya dari diri dan syaitan, kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.